السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأدهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وقال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. التوبة ayat 32. Dan hampir ayat yang serupa Allah Ta'ala berfirman yuridullah yuriduna liutfi'u nurullah bi'afwahihim wallahu mutimmu nurahu walau karyal kafirun. Hampir sama lebau sindukur wayakballah, tapi nisar wallahu mutimmu nurihi. Surat As-Saff ayat 8. Yen kita teliti firmannya Allah Ta'ala dikit, bagaimanapun juga usaha orang-orang kafir, usaha orang-orang musyrik, usaha orang-orang majus, Yahudi, Nasrani untuk memadamkan agama Islam tidak berhasil. Sebab Allah Ta'ala sudah menjanjikan kita sekalian wallahu mutimmu nurahu walau kalial kafirun. Bagaimanapun dengan tenaga, pikiran, tipu daya, dengan segala macam, ambil duit segala macam sudah, tetap Allah Ta'ala akan meninggikan agama Islam. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Tapi para bapak sekalian, khususnya anggota saja, Allah Ta'ala mboten jamin berlangsungnya aswa jadi bangil. Allah Ta'ala mboten jamin agama Islam akan tetap di bumi Indonesia. Kalau para kiai-kiainya, para ulama-ulamanya, para asetnya tidak gerak. Temenan itu. Jadi Allah Ta'ala mboten jamin bangil ini jadi kota saja tidak jamin. Mungkin pada suatu saat bangga dari kota si A mungkin saja. Kalau kiai-kiainya, ulama-ulamanya, ustad-ustadnya diam. Sampean gak berungok enam. Datun Al-Habib Al-Ustad Abdul Qadir bin Ahmad bin Husain Asqaf. Masya Allah. Sangat mengena dalam hati kita masing-masing. Bagaimana beliau mengatakan, le'e wong ulama-ulama kemenengai kiai-kiai menengai malam-malam ngembosi lo ya opor belah niki sing susah terus gak ngewangi gak nulungi gak bantu malah ngembosi lah sing susah niki pak. Oh masya Allah luar biasa itu pengganti Al-Mukarram insya Allah meneruskan perjuangan abahnya Al-Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar As-Sakaf. Mudah-mudahan beliau berdua diberi panjang umur Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini, moga-moga ya Allah, diberi kemampuan untuk membentengi ahlus sunnah wal jamaah. Ini loh, menangkan, yuriduna liyudfi'u nurullah bi'afwahim. Omongan ini, tulisannya masya Allah luar biasa tulisan ini. Wah, lek sampeyan moco buku karangan mereka tentang Fatimatuz Zahra, ngeri sampeyan. Masya Allah, goroin sudu langit bin enteng-enteng goroin temenan iku. Lek sampeyan moco Fatimatuz Zahra karangannya orang Syiah, aduh aduh aduh aduh 99,9% goro kabeh. Untuk apa? Untuk menanamkan rasa kebencian pada seluruh sahabat, khususnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, wabil khusus lagi Umar Khattab radhiyallahu an. Semakin sing turun, Abdullah turun baca sini. Sing genah. Ini karangan orang-orang mereka dari sini. Sungguhnya. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kebencian sebagian sahabat kepada Ahlul Bait telah diketahui dan terkenal. Mereka telah memaksa manusia untuk membaiat Abu Bakar. Dan saat Ali alaihissalam menolak membaiat khalifah kalian, Abu Bakar, maka dia pun mengutus Umar kepadanya. Kemudian dia mengetuk pintu rumah Fatimah. Dan setelah pintu itu dibuka, maka Umar menghantam dan memukulnya dengan cambuk, mematahkan tulang rusuknya dan menggugurkan janinnya karena Umar membuka pintu dengan keras, sehingga masuklah paku pintu ke dada Fatimah. Setelah Umar menekan pintu yang padanya terdapat paku di atas Fatimah dengan keras, dan seandainya janinnya hidup, maka namanya adalah Muhsin. Akan tetapi Umar telah membunuhnya dalam seburuk-buruk rupa. Kemudian setelah itu dia mengikat seutas tali lalu menyeret Fatimah di belakangnya, berteriak histeris dan menampari mukanya. Sementara Al-Hasan dan Al-Husain menangis. Dengan cara inilah dia memaksa Ali untuk membaiat Abu Bakar. Itu cerita bohong mereka. Itu cerita khayal mereka. Mustahil, mustahil, mustahil. Abu Khattab radhiyallahu an dodok-dodok dalam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali griyane gak ono wangi. Mek pelepah kurma gawe penutup tok. Lebih-lebih paku. Cuman biyen gak ono paku. Masya Allah ya apa? Jare pakune mancep nang Don Fatimah. Sampai janinnya itu meninggal. Munah Fatimah diseret. Ali bin Abi Thalib ada di situ kok meneng ae. Ai Masya Allah. Kok meneng ae Ali bin Abi Thalib. Padahal bin Thalib Masya Allah. Manusia besar. Manusia yang paling berani seluruh sahabat. Kok jadi ini bojone diseretkan Umar bin Khattab menengai, ditampar menengai, diseret, aduh aduh aduh aduh aduh, iki yo opo wong bodho wong desa karo keluarga iki kono mesti nglawan. Lebih-lebih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, subhanallah. Itu cerita bohong mereka, rekayasa mereka. Sampai ulama Syiah gini, ulama Syiah sendiri itu berpendapat begini. Saya agak tertentu. Namanya Sayyid Muhammad Hussein Fadlillah yang wafat pada tahun 2010 pas saya lihat, baru saja meninggal. Karena penolakan cerita ini, maka dia dihumik kafir. Rahasia sendiri. Iki cerita bohong dari orang saya ini. Fadlillah mengatakan kafir. Oh, enggak ini. Saking nemeni orang-orang Syiah untuk menanam kebencian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumona sing lanang reswete dianiaya itu menengae. Sing lanang Ali bin Abi Thalib sendiri mustahil, mustahil, mustahil. Itulah mereka. Rekayasa mereka. Menoco. Fatimah itu Zahra beneri sampean. Kemudian aneh-aneh lagi, mosok rek Siti Fatimah radhiyallahu anha diwidiani ayak Khattab radhiyallahu Umar malah dadi anak mantu. Ya wis. Jadi wet pet mantu be Ali bin Abi Thalib diberikan istri namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini putranya Ali bin Abi Thalib dan ibu lain. Kilo Umar rabin, mungkin aku niku. Umar bin Khattab membunuh istrinya, justru bin Khattab itu diambil mantu oleh Ali bin Abi Thalib. Mustahil pak, mustahil teman, masya Allah, masya Allah. Sekali lagi para bapak, khususnya anggota saja, umat Islam Indonesia yang sebanyak 87%, khususnya di Bangil, insya Allah 90% Islam dan 90% aswaja, itu Allah Ta'ala tidak menjamin. Bahwa Bangil tetap aswaja tidak menjamin. Kalau kita-kita ini tidak gerak untuk berdakwah, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, sementara mereka nelusuk-nelusuk nang kampung-kampung dan kene menengahe malah-malah kene ngembosi ya susah saken iki lho semplok bisa akan insyaallah iki saken bungok-bungok wah dikembosi saken bojone ditinggal anak ditinggal kadang-kadang gendong ambek anak ngene ngene dikembosi ya Allah saken. Jadi sampean-sampean iki ojo ngenteni kiai, ojo ngenteni ustad, ojo ngenteni ulama untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau Anda ingin agama Islam tetap dibangil, aswaja tetap dibangil, mari kita bersama-sama berdakwah li'i'la'i kalimatillah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Qala innani minal muslimin. Itu tugas kita. Pernah cerita nih, Cordoba, Spanyol. Ya Allah, Spanyol ditaklukkan oleh sahabat-sahabat. Panglima sahabat yang masuk Spanyol adalah Torik bin Ziyad. Malam-malam terbiasa itu masuk ke Spanyol melalui gunung. Yang sampai sekarang gunungnya diberi nama Gibraltar. Gibraltar itu Jabal Tartorik, Jabal Torik. Hebatnya luar biasa. Dikuasai penuh oleh umat Islam. Tapi berhubung kiai-kiainya, ulama-ulamanya menem, melempem. Sementara pemuda-muda dilusui orang-orang Kristen. Saiki. Ono masjid yang terkenal seluruh dunia. Alhambra. Kalau sini Alhamra. Saiki jadi tontonan tok. Kalau sing bayang. Makanya dulu itu dikatakan Alhamra itu serba merah, indah betul masya Allah. Dikatakan ini Firdaus turun ke dunia jadi ini Al Firdaus turun sang bagusi. Saiki dadi museum. Apa sebab Islamnya tidak ada? Ulama-ulamanya sudah pergi, meninggal. Sementara pemuda-mudanya ya bangsa ini joget gini-gini. Tidak mustahil dibangun seperti itu. Hanya tinggal kenangan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Padahal Allah Ta'ala mengatakan innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diakui kecuali agama Islam. Rasulullah SAW mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam tinggi. Islam besar. Islam di atas dan tidak bisa dinikin, tidak bisa dikalahkan kecuali. Loh, itu sekuasialiku kecuali kalau pemuda-pemudanya diam. Sama aja. Nyong, kalau si menengah lo, ya apa. Terus, gini terus. Terus. Oke. Sen kepangan, banyak sekali, ya Allah. Kalau kita diam, tidak mustahil. 10 tahun lagi, baik dan si ojong Rasulullah. Mungkin satu sebulan lagi, dua bulan saya mati, mudah-mudahan ada penggantinya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Mestuwe, rek. Ya apa? Saya mohon adik-adik saya untuk mengganti saya di sini. Di masjid ini. Dalam dakwah menggunakan Islam ala ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan. Amin. Ini apa ya, Una? Kita mati-mati, diseret-seret. ditamperi sampai lawange dibuka dadane Siti Fatimah radhiyallahu anha iku krek paku, janinnya mati. Iki apa yo? Biyen karena paku, Pak. Saya mau Zainal Alin dalam niku masal ciut. Karena lawange mek ditutupi ambek pelepak kurma iku tak sudah lar melihat ala bela tali letru gedak ono ngene masjid pada diarani dijuluk ya butura iki krana kene gegere gelek gelek kene panjenenge kelak wedi karena tuwa sampean waduh kasur mentul-mentul ngene sampean saya turu gak lupa kasur spring bed ya jadi ben not masyaallah melarat lumone digawe cerita mek orang-orang Syiah sampai ulama Syiah sendiri gak percaya dengan cerita ini dihukumi kafir. Ayo bisa. Itulah rekayasa orang Majusi ala Iran. Apa maksudnya di sana? Kalau dulu Persia. Kalau dulu namanya Persia, sekarang Iran. Orang Majusi ya, iku sing nyembah-nyembah jenenge, nyembah-nyembah geni api. Rekayasanya luar biasa, tapi tetap wallahu mutimmu nurahu walau karyal kafirun. Masyaallah. Mudah-mudahan sedoyo kanca kula sing ngaji menika niki muga-muga tetap iman, tetap Islam ila yaumiddin. Amin ya mujibas sa'il. Pun. Saiki monggo boleh ngaji. Niki penting sekali niki. Pun nggawa anu kabeh, diktat kabeh niki. Satu masalah sembayang li khidil iman. Dua, sembayang lil unsi fil qabri. Lek wong Jawa jenis lain hadiah. Lek wong Jawa sing dukur diarani sembayang subutul iman. Tapi maaf. Nggih, kanca-kanca kula dulu kula sampean ojak pisan-pisan usalli sunnatal li subutul iman gak jadi. Boleh. Tak boleh. Bagaimana? Usalli sunnatal hajat. Enggak dungane ngono, Pak. Usalli sunnatal hadiah gak dadi. Tetap usalli sunnatal hajat. Mbok surat-surate, dunga-dungane sampai-sampai jangan khawatir. Allah Ta'ala Maha Pemurah. Diwaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Fallahu khairun hafidun wa huwa arhamur rahimin. Allah Ta'ala sak bagus-bagus zat sing jogo jogo iman, jogo Islam, jogo keluarga, jogo dunia, jogo keyakinan. Wa huwa arhamur rahimin. Surat Yusuf ayat 64. Wallahu khairun hafidun wa huwa arhamur rahimin. Mergane Al-Qur'an ini ada inti Al-Qur'an yang namanya ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa' wasi'a kursiyyuhu terus itu wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Allah Ta'ala maha menjaga kita sekalian. Hafidun. Kedua, qala Allah Ta'ala wa uzrifatil jannatu lil muttaqina ghairi ba'id. Hadza ma tu ana likulli awabin hafiz. Joko. Joko keyakinan, joko keyakinan, joko keyakinan, joko iman, joko Islam. Sampeyan dijagani surga dening Allah Ta'ala. Wa uzlifat dan didekatkan. Apa al jannatu surga? Kanggo sapa lil muttaqina bagi orang-orang sing takwa. Hoira bait dalah kaat pesak jangkat teko sampean. Hadza ma tu ada itulah yang Anda dijanjikan. Likulli awabin. bagi tiap-tiap orang sing kembali pada Allah, hafizin sing jaga iman. Hati-hati lo ya, iman kita dijaga. Sing ahli sembahyang berjamaah, sing ahli maca Quran, sing ahli zikir, terutama kita majelis salat pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidatun wonten ing kitab I'anah ending ali juz 1 halaman 258. Qala al-Fasyani, Imam Fasyani, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ai dilakoni monggo dilakoni paling tidak tiap malam Jumat lakonono. Temenan iki. Tiap malam Jumat mari kita lakukan. Man ahabba, sapa-sapa wong sing seneng, sapa-sapa wong sing kepingin, ayah fadallahu alaihi imanahu, sapa wong bangsa kepingin imannya dijogo Allah Ta'ala, imannya tetap sampai mati, isginawis, jadi, falisalli, sembahyang, rokaat ini sembahyang dua rokaat. Jadi wong Jawa, sembahyang subutul iman. Ba'da sunnatul maghrib, setelah sembahyang sunnatul maghrib itu pulau boten ngongkon sampean, kecuali sudah saya kerjakan hanya malam Jumat kelompai. Mari sembahyang ba'da maghrib niki. Yaqra'u, membaca sapa yaman fi kulli rakaatin, dia tiap-tiap rakaat Fatihatul Kitab, Fatihah bismillahirrahmanirrahim amin. Wa kullu lawahat sitamarotin ping pitu ping nem. Lajeng kul a'udzu birabbil falak sekali, kul a'udzu rabbas sekali. Rukuk, itidal, sujud. Waduh masyaallah. Mungkin padahal ngoten padha. Niat niki. Usalli sunnatal hajat fi hidil iman rakaataini lillahi ta'ala. Atau usalli sunnah hajat cukup. Cukup. Temenah lakonono. Monggo dilakoni. Kenapa? Sebab Ali bin Abi Thalib dawaken tamamun ni'mah al mautu alal iman wal islam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sampurna-sampurnane nikmat adalah mati mawa iman wa islam. Tamamun nikmah al mautu alal iman wal islam. Mudah-mudahan semua yang hadir termasuk keluarga kita, muka-muka mati mato iman, mato islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Amin. Ya mujibassaili. Kalau sudah salam, dungani. Kile dungani. Niki ada dua versi. Ada yang berdoa ini waktu sujud. Tiga kali. Atau setelah salam, dungo. Terus sampean. Ini dungani. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfidhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Waduh, nggih, temenan iki ayo dilakoni paling tidak malam Jumat sekali. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati faghfirhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Niki para bapak, para adik-adik, saya kutip dari kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 258 dan kitab Nihayatuz Zain halaman 107. Monggo lihat ngali. Mboten main-main. Lain sembahyang-sembahyang dada. Patokane kan rujukane adus aku lah. Kae-kae tasrek jenengi. Gawe syarat dhewe bener asal haram. Ini ada rujukannya. Dene yo gawe apa jare sing aran ada Thalibin yang syato. Apa jare sing aran Nihayatuz Zain Imam Nawawi Al-Bantani. Inilah yang kami serukan pada saudara-saudara untuk dikerjakan. Niatnya gampang wis sedekah lewat iman, usolli sunatal hajat sudah. Yang kedua, wah niki Pak Masya Allah, sembahyang hadiah nang ahli kubur. Sopo kate Kak? Susah ndelok wong tuane mati. Lebih-lebih ibu kita meninggal, ya Allah Gusti, muga-muga ibu kula panjang sepura dosane, wantrim amali, ya rahmat Allah Gusti, muga-muga pandhe kuburane. Mesti ngono wong tuwa, nang wong tuwa, anake. Ya Allah Gusti, muga-muga makul men rahmat, mandur sayang terima amali, padang kuburane, muga-muga makul selawat pada iman. Mesti ngono. Untuk itu, mari kita kirimi ganjaran. Ganjaran apa? Sembahyang. Imam Ibnu Taimiyah itu yang bertegangan oleh orang Wahabi. Tapi beliau mengatakan sembahyang juga bisa dikirim oleh orang mati. Mau tidak? Meninggal kita pi. Lo nggak ada kita pi. Sholat itu adalah ibadah mahdhah. Tapi bisa juga dikirim untuk ahli kubur. Niki. Sholat terkati lil unsur kubri. Tetap niatnya hajat. Usalli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Surate siji, loro, telu, papat. Setunggal Fatihah. Loro ayat kursi. Telu alhaakumut takasur. Kemudian yang keempat kul huwallahu 11 kali. Waduh, Masya Allah. Bunga bapak kita. Bunga mak kita. Alhamdulillah nak. Alhamdulillah nak. Kon kirim bunga nang aku. Kon kirim ganjaran nang aku. Jadi ini, Habib Abdul bin Al-Haddad. Leono anak ngirimi bunga nang wong tuane. Sing mati. Sing mati bunga no. Allahumma fir liman nawwara qabra. Niki, wonten kitab Nasoihu Diniyah. Allahumma fir liman nawwara qabrona wa absyir bil jannati kama basyara biha. Ini Al Habib Abdullah bin Al Haddad dalam kitab Nasoihud Dunya. Artine ya Allah Gusti, sampai sepuro dosa anak kula Gusti, sebab sepan anak kula madang akan kuburan kula. Ngono de. Allahumma fir liman nawwara qabrona. Gusti, anak kula Gusti, mantu kula sepuro dosane. Apa anak kula semakin madang akan kuburan kula. Njunga akan kula. Macakan selawat kula. Ngirim jenenge ganjaran sembahyang nang kula. Wa abshirhu bil jannati Gusti. Yuga kula niki lho. Saran bunga-bunga mlebu surga. Kados anak kula niki bunga-bunga kula mlebu surga. Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Paningali kitab Nasoihud Diniyah. Yang apa ini lho? Usalli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Ini kafiron, fatihah, at-kursi satu kali, al-hakumut takatur satu kali, kul wallahu 11 kali. Rukuk, itidal, sujud, lunggu, sujud, ngadek tali. Lalu kedua, podo, sami. Lempun salam niki dungane ya Allah dungane niki lho Allahumma inni sallaitu Gusti sembayang kula niki lho sampean prami inni sallai hadhi salata wa ta lamu ma uridu panjenengan ya Allah ngertos napa sing kula karepaken. Allah basfa baba ila qabri abi ila qabri fulan bin fulan. Lek kula ila qabri abi Haji Mustari bin Haji Abdurrahim bin Haji Tasuki ngoten lek kula. Kalau anda terserah apa jenenge. Lek ibu kula almarhumah Haji Aisyah binti Haji Nawawi binti macam-macam nggih. Ngoten. Teko Pak teko bungai masyaallah ahli kubur. Itu namanya napa niku sembahyang al-unsu fil qabri. Lek jare wong Jawa sembahyang hadiah gak oleh. Usalli sunnatal hadiyah gak oleh. Tetap usalli sunnatal hajar. Bagaimana setelah itu? Waduh, Masya Allah. Ayo dua cari lah. Sini sari. Faya ba'asullahu. Mongko Allah Ta'ala mengutus. Min saat hari itu juga. Malam itu juga. Ila qabrihi maring kuburan wong sing dikirimi. Sing dikirimi sembahyang ini kau. Kirim apa? Alfa malakin 1000 malaikat. Waduh, Alhamdulillah. Jadi kuburan ini bapak kulo, bapak sampean dipenuhi malaikat. Kadhe malaikat gak ngelentung, Pak. Ngoleh-oleh niki. Makulli malakin nurun wa hidayatun hadiyatun. Oh, cahaya. Ini lo kaji mustari. Tukang Nur Kholis. Kilo Nizar. Jadi deh. Kilo Habib Ali. Tukang Nizar. Alhamdulillah. Hadiah. Hadiah-hadiah gak main-main. Cahaya dari Allah Ta'ala. Hadiah dari Allah Ta'ala. Yu'annisunau ila yaumi yu'rong bisur. Sampai malaikat atau bunga-bunga. Wong sing mati. Mulai hari itu juga sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Cuma malam Jumat toko mana hadiah, toko mana? Alhamdulillah. Kalau kita waktu hidup sering dungano sing mati, sering kirim ganjaran sing mati. Besok insya Allah kita ini loh, Pak. Kita ini loh. Kalau mati anak-anak kita akan kirim dungo kita. Pasti sudah. Tapi jangan sampai waktu urip gak tahu ngilingi wong tuane. Kak karen dungu wong tua gak mati-mati wis mati ya dijarno bapak-bapak gledak sing penting donyane diacak-acak naudzubillah dari. Hati-hati lho. Atau satos. Bagaimanapun kita akan mati. Ya mudah-mudahan kita itu mati dengan meninggalkan anak-anak yang soleh, yang salihah. Al-walad samratul qalbi wa innahu min rayhanil jannah. Anak iku jadi buah hatinya orang tua. Jadi pengindah rumah tangga. Jadi pemeriah jujudan donyo. Waduh, masih nakal ya apa ya. Seneng orang tua. Waduh, kewaduh. Wah, jadi enggak. Cocok enggak ini, zen. Ya, Alhamdulillah. Terus, wa innahu min royhanil jannah sih penting. Kalau anak kita kita tinggal dengan anak soleh, insya Allah, wong tua ini durung mlebu surga, sudah mlebu surga. Sudah mlebu surga, loh, karena oleh pendungan anak itu loh. Anak itu, waktu bapak ini mati, kirim dungo, kirim fatihah, kirim dikir, kirim istighfar, kalim dungo, ganjaran ini sembahyang, Alhamdulillah, mlebu surga wong tua ini. Masya Allah, Alhamdulillah, aba'ukum. Wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Kulalai walimatul khitan gelek cerita, Pak. Gelek cerita. Kula rumiyin 12 tahun yang lalu takziah datang Surabaya. Sijik yai sedo. Kalau dari takziah mpun ya itu kalau biasa ngedo masih pengajian gimana ngedo pengcelonoan buaga kelambian putih melbu buk kosong bangga Alhamdulillah pun sing gagang ini sik gelem nang di kuburan Alhamdulillah bunga kalau niki beter kosong ini rupanya kuburan bapak ini rupanya tak delok ay Masya Allah menang suwe gak macam-macam delok. Akhirnya geraya-geraya kesak, Pak. Apa? Jemput tip. Kaset dilpone plek disetel tret. Muni kasete. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an. Dadi sing muni kaset. Bapak mang rokokan nek ora jarang ini ya. Masya Allah. Jadi sing bapak ini dekat di pakanin apa? Kaset. Jadi Jadi bapak kau orang ajar kau nak, tarokan kayak kasih dia opo. Ya muka-muka ayo kasih lo. Anak ayo sing nangin di kuburan rokok ada tak naik orang ajar dengan ni. Saya beten mah dengan orang ni gua. Masya Allah, itulah akhir zaman. Kalau dulu saya masih kecil, ya Allah, bangil hebat, hebat, hebat bangil dah. Lemari maghrib, kono arek metu datang. Itu tahun 50-an. Terlahir sampai 50. Umur saya sudah 10, 11 tahun. Lebih-lebih malam Jum'ah, siji karek metu. Arek-arek buat metu. Kena omong metu Yasin. Lampu sudah ngolong ini. Yip-yip ini lima ubat. Ya Allah, cembel. Ya Allah. Masya Allah. Kadang-kadang cemplu, Pak. Lek tangi ki ireng kafe. Itu ada cemplu. Iya, 50 tahun yang lalu. Masya Allah. Tahun 50 kok. Iya, 60 tahun yang lalu. 61 tahun yang lalu. Bang, sepi banget, Masya Allah. Terus, nampenis-pinis. Itu dulu. Kafe, yang bangil, pinter mencokorkan kafe. Luar biasa. Tahlilah, moco selawat, jika apal kabe, Pak. Oh, gak ada siap, belas-belas, seteng gak ada siap. Nangil ya. Luar negeri gak tahu saya, siap itu sejak lahir tahun 300 Masehi sudah ada. Tahun 300 Hijriah sudah ada. Siap itu. Dipandu dan dipuncul oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Qulaini. Muhammad bin Ya'qub Al-Qulaini. Itu pengarang Al-Kahfi itu. Hebat bangil Masya Allah. Betul-betul kota santri. Betul-betul kota santri. Kadang saya iki. Isin. No? Mut. Iki lembut atau kena mana? Aku tahu kenyataan kok. Betul ini. Maaf. Lek dulu zina itu dosa gede. Jadi apa kadil loh. Gitu. Sekarang. Mut'ah ganjaran. Ngondor rek. Juga ini mengkoli ayo ganjaran. Ngisin tak ya Allah. Ya apa. Kayak dadi apa agama. Kayak dadi apa agama. Itulah rekayasa. Orang-orang majusi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Aku dimati-mati syarat-syarat itu. Ditamperi. Diajar ambil Al-Quran Ketep. Sementara Al-Quran diam saja. Iki apa jari kini terangkan. Umpama ada produser film. Tidak mungkin bisa berhasil. Untuk menyoting ini. Saking jahatnya. Itu loh persoalan ya. Tentang sembahyang niku wau. Moga diwaca bareng-bareng doa untuk subutul iman. Mari baca kita baca sarang-sarang 3 kali. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati faghfirhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Jangan keliru Allah alayya ya. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati faghfirhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Ini untuk subutul iman. Ojo lali tiap temari sembahyang. Allah mahtim lana bi husnil khotimah. Allah sabit kulubana ala dinil Islam itu Masya Allah. Sebab doa yang banyak terkabul. Boleh dikatakan 100% dikabuli. So kalau kita doa setelah sholat. Tengah-tengah malam sumber doa, waduh insya Allah hasil. Kata jaluk ini jaluk, tetap iman, betul iman. Tetap mati Islam iman, sudah. Yang kedua monggo baca sareng-sareng. Hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni sallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'as sawabaha ila qabri fulan bin fulan. Bapak sampean, bapak kulo, ibu sampean, ibu kulo. Ala ele, sawabi ila qabri abi nggih sapa jenenge? Umi sapa jenenge? Le abi bin, le umi binti. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni sallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu. Allah mabaas sawabaha ila qabri fulan bin fulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah makin malam Rebo kita akan belajar sembahyang istikharah. Ada istikharah yaumiyah, ada istikharah kamaliyah. Waduh masyaallah nggih. Insyaallah nanti salat-salat sunat-sunat akan kita bahas bersama-sama. Masih ada waktu 8 menit, mari kita akan dialog. Sementara aku akhirkan ucapan, ihdinas siratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengumuman sekaligus undangan pengajian keliling jamiah ahli sunnah wal jamaah, insyaallah jatuh pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 7 Sofar 1433 Hijriah atau tanggal 31 Desember 2011 pukul 19 waktu sholat Isya, tempat musola Al Barokah Kremi Kali Sangit Rembang. Diharapkan kepada seluruh jamiah anggota Aswaja untuk berangkat bersama dari Pondok Darul Ihya. Kemudian Kerengi Rembang, Kiai Muslim ke utara sedikit, ke selatan. Yai, saya ingin tahu Yai. Ya. Orang yang tersesat dengan mengklaim ajaran Ahlul Bait, saya ingin memberitahu kepada masyarakat. Yang dulunya mukmin sekarang identitasnya menjadi kafir. Sebab dulunya mengimani Al-Quran, sekarang justru mengkritik katanya tidak otentik Al-Quran tersebut. Kemudian dulunya sholat lima waktu dan sholat Jum'ah, kini meninggalkannya. Yang dulunya menghormati para sahabat Nabi, bahkan sekarang justru melaknatnya. Yang dulunya taat kepada Allah dan Rasul, sekarang berubah jadi maksiat dengan takiyah dan mut'ahnya. Kemudian yang dulunya bakti kepada para pendahulunya termasuk orang tua, sekarang berubah menjadi durhaka pada mereka. Oleh karena itu, kami selaku pemuda dari Jamiah Ahlussunnah Wal Jamaah berterima kasih kepada para kiai, para dai ilallah yang nahi mungkar menerangkan tentang kesesatan Syiah. Kemudian saya berharap kepada para dai-dai yang akan datang ini, semoga membantu untuk menyelamatkan umat Islam sebagai tahaddus bin nikmah untuk menjaga agama Allah dan Rasul. Pertanyaan saya, apakah yang ajaran Ahlul Bait sebenarnya, apakah Ahlul Bait yang semacam ini atau Ahlul Bait yang betul-betul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sebelum maghrib, Al-Habib Zaid bin Husin bin Ahmad bin Ghalib Al-Hamid Asruan datang ke rumah saya. Memberi hadiah kitab yang namanya Aqaid Ja'fariyah. Itulah betul-betul Ahlu Bait ala Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Temenan ini Masya Allah luar biasa. Dan Ahlu Bait semua, sebetulnya Ahlu Bait adalah orang-orang Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Ahlu Bait sekarang Masya Allah ya apa? Kecampuran oleh orang-orang Majusi. Na'udzubillah min dzalik. Tadi itu, Masa Siti Fatimah, Ahlu Bait pertama putri Rasulullah pertama diseret-seret ambek apa Sid apa Abu Khattab radhiyallahu anhu. Sementara Ali bin Abi Thalib jago nih sahabat malam-malam teriak dari langit, laisa fata illa aliyun, tidak ada pemuda yang berani kecuali Ali bin Abi Thalib. Masa putri tiara tidak menengai, mustahil. La saifa illa dzulfaqqar wala fatan illa aliyun, itu kelengkapan daripada teriakan malaikat dari langit. Tidak ada pedang sing tajam melebihi dzulfaqqar. Tidak ada pemuda sing berani melebihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jatane bojone keret-keret menengah. Ya apa iki masyaallah subhanallah. Wah, dari itu saya menghimbau, sekali lagi menghimbau, hendaknya orang-orang yang sudah terjun di Syiah Rafidhah, saya mohon supaya ngaji, baca, jangan baca, ya kok semua cowok kita, mohon gak semua cowok kita, susah, susah. Saya diwocok, maksudnya toko Syiah atau Iram, toko ini terjemahan lagi. Saya diberitahu oleh Habib Abdullah Bafakih. Mana? Grati, grati lo. Ngoleng, ngoleng, ngoleng. Nur, katanya. Dengan saya ketemu, apa Bib? Saya itu mendayot di rumahnya orang Syiah. Orangnya tidak ada. Saya demi Allah di masjid lo ini. Orangnya tidak ada, Nur. Kemudian di situ ada buku meledak. Saya baca, Nur. Jadi. Ternyata buku itu mengandung ajaran. Sopo-sopo wong sing mut'ah wedok sing duwe bojo. Padahal dia bojo itu mut'ah, ngene ganjarane. Ya Allah, ya apa? Iki ya apa ngono? Masa temenan lur jare ne. Lek ana wong mut'ah karo wedok. Sementara perempuannya itu punya suami, double-double ganjarannya. Iya apa ya? Iya apa? Artinya gak tutup akal, ke akal gak tutup. Lo ini percaya? Jadi percaya, apa percaya? Kak ngaji. La ilaha illallah Muhammad. Pobong ada Al-Habib Ahmad bin Husin. Bin Abu Bakar As-Sakab. Silakan ngaji. Jadi urak-urak kupingnya. Mau dulu. Temenan iki. Wong ada ulama-ulama sing gelem ngaji, ayo. Sing gelem mulang, monggo. Wong sing ada. Nek ora ada kajian sapa ngene men, ayo. Kate ngaji nang Hong Wilahing kan bola langgeng. Menan iki. Saya salut apa yang disampaikan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Husain Maskab. Matu alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi panjang umur Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Isya Allah sebagai pengganti ayahnya mudah-mudahan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima'allamtana. Wa'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Wa amala mutakobala. Wa rizqan halal nazi'ah. Allah jalla wa ala dana talami dana min alimi wa ilu khair. Wa la taja'anna wa iyamana syarub bair. Rabban hablana min azwajina. Wa durriyatina kurrata a'yun. Wa ja'alna mittaqina imama. Rabbana atina fit dunia hasana. Wa fil akhirati hasana kina adaban nar. Wa adakhilna abrar ya azu ya ghafar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.